Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu majelis pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian terhadap kitab Syarah Ushulis Sunnah, sampai kita pada pembahasan al-iman bil qadari khairi wa syarih, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Baik. Dan kita telah menyebutkan tentang penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala apa-apa yang berkaitan dengan keimanan tersebut, dan sampai kita pada ucapan beliau yang menyebutkan tentang ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285, yang mana beliau menukilkan ayat ini dalam rangka untuk menunjukkan kepada kita semua tentang adanya ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang usulul iman atau arkanul iman. Di antaranya ada yang menyebutkan tentang qadar, ya, bersamaan dengan apa rukun iman yang lainnya. Nah, di antaranya pula ada yang bersendiri, ya, ayat yang bersendiri yang menyebutkan tentang al-qadar atau takdir. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, fayusaku ahyanan al-qadaru fi nususin mustaqillah. Dan terkadang ayat yang menyebutkan tentang takdir ini datang penyebutan takdir dalam ayat tersebut secara bersendiri. Iya. Artinya bersendiri dari penyebutan rukun iman yang lainnya. Nah, wa tusradu hadhihi al-usul fi siyaqin wahid. Dan terkadang pula seluruh rukun atau iman itu disebutkan dalam satu ayat. Nah. Ya. Wa kullu hadalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalam kama fi hadits Jibril hadza. Dan seluruhnya, kata Syekh Rabi, ditunjukkan di dalam kitabullah dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu dijumpai pada hadis Jibril yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kalau hadis Jibril ini menyebutkan seluruh usuluddin, ya, baik itu rukun Islam, rukun iman maupun rukun ihsan. Terkadang pula, ya, ada ayat ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang hanya menyebutkan satu usul saja. Ya, imma itu qadar wa imma itu terkait masalah keimanan kepada Rasul. Iya. Ataukah keimanan kepada Allah? Nah. Atau yang lainnya. Wa kama fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pula didapati pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Ya. Yang mana di dalam hadis itu disebutkan tentang al-qadar saja, tentang takdir. Ya, secara khusus. Hadis yang masyhur yang insyaallah kita hafalkan bersama, ya, yang mana hadis itu menyebutkan tentang maratibul insan fi batni ummi. Nah, ya, keadaan manusia atau fase yang dilalui oleh manusia ketika mereka berada di dalam perut ibunya. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ya, sesungguhnya kalian dikumpulkan di dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu setetes mani. Nah. Dan seterusnya, tsumma yakunu 'alaqatan mitsla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mitsla dzalik, tsumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada cabang bayi tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan ruh ke dalam sang bayi tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Kemudian malaikat tadi diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Iya. 4 perkara yang akan dilalui oleh sang bayi tersebut ketika hidup di dunia. Nah. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Dicatat tentang rizki yang akan dia peroleh ketika hidup di dunia. Seluruh rizki yang akan dia peroleh atau peroleh telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sang bayi tadi masih berada di dalam perut sang ibu. Nah, dari awal dia ada hingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menandakan bahwa rizki dia telah berakhir. Ya, dikarenakan seorang hamba ini tidak akan mungkin mereka meninggalkan dunia ini hatta yastakmila rizquhu, sampai rizki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia dia dapatkan seluruhnya. Nah, ya, ketika seorang meninggal berarti rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sudah habis. Nah, tidak ada kata yang menyebutkan ya bahwa ketika orang meninggal masih ada rizkinya. Enggak ada. Nah, itu pendapat yang keliru. Iya. Barakallahu fikum. Wa ajali. Kemudian dicatat pula takdir tentang ajalnya. Ya, kapan dia mati? Apakah dia meninggal ketika masih berada di dalam perut? Ataukah setelah keluar kemudian dia meninggal? Ataukah beberapa hari setelah dari kelahiran dia dia ditakdirkan untuk meninggal? Ataukah sampai sepuh? Ya, sampai di usia 80, 90, 100 mungkin. Ya, semuanya dicatat. Ya, ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita. Nah. Baik, barakallahu fikum. Wa amali, dan juga dicatat amalannya. Ya. Apakah nanti ketika dia hidup di dunia, ya, dia termasuk orang-orang yang sering melakukan amalan soleh atau keamalan toleh. Ya, itu semua dicatat. Jadi apa yang telah kita lakukan ini semua adalah perjalanan kita di dalam menjalani takdir tersebut. Ya. Ya, dari yang telah lalu, dosa-dosa yang kita lakukan atau amalan-amalan yang kita kerjakan, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala catat. Ya, sedemikian rupa ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita dicatat secara rinci. Nah, amalan-amalan yang akan kita kerjakan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa syaqiyyun aw sa'id. Ya, dan juga dicatat apakah dia termasuk orang yang syaqi, ya, yang binasa, atau kesta'id, ya, ataukah orang yang beruntung, bahagia. Nah, apakah dia termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul annar, ya, penduduk neraka, ataukah sebaliknya, penduduk surga. Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal bagaimana kita menjalani takdir itu semua. Nah, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai ahlun nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai ahlul jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, dipahami ya? Baik, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang semisal dengan apa yang kita sebutkan ini, maka mereka bertanya, "Wa mal amal ya Rasulullah?" Ya. Kalau begitu percuma kami beramal, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang menjadi penduduk surga dan mana yang menjadi penduduk neraka. Ya. Jadi kalau misalkan dia ditakdirkan sebagai penduduk neraka, sekalipun dia beramal sekian banyak amalan, dia tetap akan masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, ya, orang yang telah ditetapkan sebagai ahlul jannah, sekalipun banyak dosa yang dia lakukan, ujung-ujungnya dia masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Wa mal amal ya Rasulullah?" Ya, bagaimana? Ya, percuma kita beramal kalau demikian keadaannya wahai Rasulullah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? I'malu, ya, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, jadi tinggal kita melihat perjalanan hidup kita ini. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam melakukan amalan ketaatan? Ya. Kalau demikian kondisinya, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan alamat tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk Anda. Ataukah sebaliknya, kita termasuk orang yang sangat sulit untuk melakukan kebaikan dan sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Nah, maka berhati-hatilah bila demikian kondisinya. Ya, walaupun hal itu tidak menutup kemungkinan. Ya, seseorang yang mungkin tadinya dia termasuk ahlul ma'asi, senantiasa terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, ternyata di akhir hidupnya dia tutup dengan kebaikan. Ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan orang yang selalu melakukan ketaatan, amalan kebajikan semasa hidupnya, lantas di akhir hayatnya dia tutup dengan amalan kejelekan, ya, akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Nah, oleh karena itu bagaimanapun kondisi kita, dari dua kondisi ini tinggal kita, ya, memposisikan diri kita. Ya, bila kita termasuk orang yang sering melakukan kebaikan, kita tingkatkan terus istiqomah, berjuang, ya, untuk selalu mempertahankan kebajikan tersebut dan banyak-banyak meminta hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kebajikan yang kita kerjakan bukanlah semata-mata atas kemampuan dan kehebatan kita saja. Ya. Tapi semua itu adalah keutamaan fadlun minallah. Ya, yu'tihi may yasha. Keutamaan dari Allah, Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang dimudahkan untuk sering bersedekah. Istiqomah. Nah, di dalam bersedekah. Dan banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan fadlun minallah yang Allah berikan kepada engkau. Ya, yang keutamaan tersebut tidak Allah berikan kepada semua orang. Tidak semua orang senang bersedekah. Ya. Ada orang yang sering qiyamul lail, dimudahkan baginya untuk melaksanakan qiyamul lail, dipertahankan. Fadl minallah, itu merupakan keutamaan dari Allah, karena tidak semua orang bisa melaksanakan qiyamul lail. Ada yang dibuat mudah untuk konsisten di dalam melaksanakan puasa Senin Kamis, itu fadl minallah, keutamaan dari Allah pula yang wajib kita syukuri dan kita pertahankan. Nah, ala kulli hal, seorang hamba yang berakal tentunya pandai di dalam menempatkan posisi dia sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, segera dia bertobat, introspeksi terhadap kesalahan apa sehingga dia bisa terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Barangkali mungkin ada perbuatan dia yang tidak sadar, ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiqab dia sehingga dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Atau mungkin kurangnya bersyukur dia. Ya, selama diberi apa? Nikmat keimanan, dia jarang untuk melakukan ketaatan. Ya, sehingga Allah tegur dia dengan dijatuhkannya dia ke dalam dosa agar dia bisa kembali mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ala kulli hal, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, ya, terdapat penyebutan satu usul iman, yaitu al-qadar. Ya. Kita wajib beriman terhadap yang namanya takdir. Jangan lantas kemudian kita merasa ragu tentang keabsahan hadis ini, ya, kebenaran hadis ini. Karena kalau memang dipikir secara akal, ya, akal tidak akan sampai padanya. Nah, bagaimana mungkin takdir itu ditetapkan atas seorang hamba? Ya, perjalanan hidup dia membutuhkan berapa kertas tuh untuk mencatat kehidupan seorang hamba? Ini satu orang. Bayangkan yang hidup di dunia ini berapa ribu orang atau berapa ratus juta orang. Ya, habis berapa kertas itu untuk mencatat takdir? Nah, tidak boleh kita kemudian berpikir seperti itu. Yang wajib atas seorang muslim sebagaimana dikatakan di awal tadi, al-istislam, ya, berserah diri. Nah, beriman terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kita tidak boleh menanyakan kaifa, ya, bagaimana hakikat perkara tersebut. Karena hakikatnya dia mengetahui secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa rubbama ta'ti lahmatun ukhra 'anil qadari nazkuru fi dzalikal adillah insyaallah taala. Dan terkadang pula ayat-ayat tentang itu datang dalam konteks yang lain, ya, yaitu tentang al-qadar yang akan kita sebutkan dalil-dalilnya insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa minal usulil lati man taraka minha khaslatan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di antara usul yang apabila seorang muslim tadi meninggalkan satu perangai saja, yaitu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek, fa'alal mu'min an yu'mina bi annal qadara kullahu khairahu wa syarrahu minallahi tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin wajib untuk kemudian beriman bahwasanya seluruh takdir baik yang baik maupun yang jelek itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita telah sebutkan pada pembahasan awal tentang takdir, ya, bahwasanya seluruh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah baik. Ya, tinggal bagaimana cara pandang dari makhluk tadi menilai ini yang baik dan ini yang jelek. Namun hakikatnya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik, tidak ada yang jelek. Nah, وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala telah menjelaskan, ya, secara panjang lebar di dalam kitab beliau Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga kitab yang lainnya tentang permasalahan takdir dan bahwasanya takdir itu memiliki tingkatan. Yang semua tingkatan ini wajib diimani oleh seorang mukmin. Dan dari tingkatan inilah muncul sekte-sekte menyimpal di dalam Islam tentang masalah takdir. Ya, dikarenakan mereka tidak mau beriman terhadap salah satu dari tingkatan-tingkatan takdir yang akan kita sebutkan. Taib. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah, fad-darajatul ula, tingkatan takdir yang pertama, ilmu Allahil muhit bi kulli syai. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Ya, ini martabatul ula. Tingkatan yang pertama. Atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan martabatul ilm. Tingkatan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Kata Syekh Rabi, alimallahu bi'ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi wa daqiqihi jalilihi wa jalilihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang telah lampau dan azali. Al-azali maknanya adalah allati atau alladhi la awwala lahu, yang tidak memiliki permulaan. Ya. Ada pula istilah al-abadi, ya, dalam pembahasan akidah khususnya asma wa sifat. Dua istilah ini sering kita dapati, al-azali dan al-abadi. Kalau al-azali alladzi la awwala lahu, yang tidak memiliki permulaan. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Nah, tidak sama kayak makhluk. Ya, atau tidak sama seperti makhluk. Ilmu mereka memiliki permulaan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang tadinya masih bayi enggak tahu apa-apa. Berjalan waktu, ya. Usia semakin bertambah pula ilmunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu itu tidak memiliki permulaan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, jangan sampai ada di benak kita bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki batas. Artinya batasan waktu yang mungkin pada tahun sekian Allah tidak tahu, ya, nanti ketika tahun ini baru tahu. Ini sama saja kita mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Dipaham ya? Tayyib. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya al-qadim al-azali. Ya, lampau lagi azali, yang tidak memiliki permulaan. Ada pula istilah al-abadi. Abadi itu alladzi la nihayata lahu. Nah, yang tidak memiliki akhir. Ya, kekal biasanya. Ya. Abadi juga bahasa Indonesia juga abadi. Nah. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, iya. Mereka pasti memiliki atau tidak mungkin mengumpulkan kedua perkara ini. Ya. Tidak mungkin mengumpulkan kedua perkara ini, yaitu azali dan abadi. Pasti salah satu akan terluputkan darinya, karena yang bisa mengumpulkan ini semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat Allah, azali dan abadi. Nah. Ya. Makhluk semuanya memiliki permulaan. Iya kan? Yang tadinya enggak ada menjadi ada. Berarti makhluk bukan azali. Sekalipun di antara makhluk ada yang abadi, yang kekal. Ya, seperti arsy Allah Subhanahu wa taala kekal. Iya. Kemudian malaikat-malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka pula kekal. Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, seluruh makhluk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan. Seperti arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka, itu kekal. Nah, tidak hancur. Tapi mereka semuanya memiliki permulaan. Iya. Difahami ya? Baik. Sehingga mereka tidak mungkin bisa mengumpulkan dua sifat ini sekaligus. Pasti akan ada salah satu yang terluputkan dari mereka. Iya, atau bahkan terluputkan dua-duanya. Iya, seperti manusia, tidak azali dan juga tidak abadi. Nah, difahami ya? Di dunia ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya, ya, yang qadim, yang telah lampau dan azali, segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, baik yang kecil maupun yang besar, ya, baik yang samar maupun yang jelas, itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja, ya, dan tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah. Baik. Tsumma sajjala dzalika fi kitabin mahfuz. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruhnya dalam kitab yang terjaga. Ya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir. Ya, menulis takdir di dalam kitab yang terjaga, Al-Lauhul Mahfuz. Ya, nanti kita akan sebutkan hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali dari kalangan makhluknya adalah pena. Ya, nanti akan kita sebutkan. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu maqadira kulla syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, selang 50 ribu tahun. Ya. Jadi sebelum 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atau menulis, ya, takdir seluruhnya dari awal sampai akhir. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, ini pula mesti kita imani. Ya. Ini yang mesti kita imani pula. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Ya. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tadi, uktub, tulislah. Qala wa ma aktubu, maka sang pena menjawab, apa yang hendak aku tulis wahai Rabbku? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub ma yakunu wa ma huwa kain ila yaumil ila qiyamis sa'ah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat berbangkit. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah. Dan pena tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat takdir. Ya. Barakallahu fikum, hingga hari kiamat. Kemudian faqataballahu tabaraka wa taala kullal ma'lumat allati 'alimaha bi ilmihi asy-syamil al-muhit fil lawhil mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat segala maklumat, ya, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan kehendaki, yang Allah ketahui dengan ilmunya yang mencakup segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil barri fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah, ya, mafatihul ghaib, pintu-pintu al-ghaib atau kunci-kunci perbendaharaan tentang perkara ghaib yang tidak diketahui seorang pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah mengetahui apa yang berada di bumi dan apa yang berada di lautan, dan Allah pula mengetahui dedaunan yang jatuh. Nah, atau tidaklah dedaunan yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak pula habbah, ya, biji yang berada di dalam kegelapan bumi, wala rabbin, ya, sesuatu yang basah, wala yabis, sesuatu yang kering, kecuali seluruhnya tercatat dalam kitab yang sangat jelas. Ya. tercatat secara rinci. Nah, kemudian firman Allah yang lainnya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbati min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, apabila engkau memiliki amalan mithqala habbati min khardal, ya, sebesar biji zarrah, yang amalan itu berada di sakhrah, ya, apa, padang pasir yang luas, atau berada di atas langit, ya, atau berada di dalam bumi, ya'ti biha Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mendatangkan itu semua. Nah, tidak ada yang terluputkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, ya. Ini terkait martabat yang pertama, martabatul ilm, ya, tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Alimallahu kulla syai'in, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ma kana wa ma yakun, ya, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang serta apa yang sedang terjadi, ya, itu semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Terkait masalah martabatul ilmi, maka ada kelompok sempalan yang menyimpang, nah, dalam masalah ini, yaitu mereka yang dinamakan oleh para ulama dengan sekte Qadariyah. Ya, Qadariyah. Ya, dikatakan Qadariyah dikarenakan mereka ingkarul qadar. Ya, sekte yang mengingkari yang namanya takdir. Dan orang pertama yang membawa pemahaman ini adalah Ma'bad al-Juhani al-Basri. Ya, seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana ilmu ini dia dapatkan dari seseorang yang bernama Susan. Ya, Susan bukan nama perempuan. Ya, kalau di Indonesia mungkin nama perempuan. Ya, tapi ya, Susan di zaman Ma'bad al-Juhani. Nah, seorang laki-laki. Ya, yang mana Susan ini secara histori biografi dia ini adalah seorang Nasrani, ya, yang kemudian masuk ke dalam Islam. Ya, ketika dia masuk ke dalam Islam, dia sisipkan beberapa pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang kepada murid-muridnya. Di antara murid dia yang paling menonjol adalah Ma'bad al-Juhani. Nah, disisipkan satu pemahaman terkait masalah takdir ini. Nanti kita akan sebutkan apa penyimpangan mereka terkait ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, yang kemudian Susan ini, ya, setelah itu kembali masuk ke dalam agama Kristen, ya, murtad dia. Ya. Setelah berhasil menyisipkan pemahaman-pemahaman menyimpang, lantas kemudian dia kembali masuk ke dalam agama Nasrani. Ya. Ala kulli hal, Ma'bad al-Juhani kemudian menyebarkan, ya, pemahaman Qadariyah di tengah-tengah kaum muslimin di kota Basrah pada saat itu. Ya. Kemudian bangkitlah para ulama, ya, yang berada di kota Basra pada saat itu. Di antaranya Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Disebutkan dalam Sahih Muslim kisah mereka. Ya, mereka mendapati pemahaman Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Mereka merasa iskal. Ya, ini sudah berbeda dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mereka tidak mengambil apa keputusan pada saat itu, tidak kemudian lantas berfatwa bahwasanya apa yang diajarkan oleh Ma'bad al-Juhani ini menyimpang, tidak, karena ini permasalahan yang sifatnya harus ditangani oleh para ulama kibar. Ya, akhirnya mereka merujuk kepada ulama kibar yang ada pada masa itu, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari kota Basrah mereka melaksanakan haji ke kota Mekah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kedua orang ini berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Abbas ketika sahabat tersebut hendak masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka mereka menghimpit atau mendekati sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, lantas kemudian menyebutkan ya, bahwasanya di kota Basrah ada sekelompok manusia yang mana mereka rajin membaca Al-Qur'an, ya, rajin beribadah, rajin sholat. Nah, namun mereka mengatakan dalam permasalahan takdir innal amra unuh, bahwasanya perkara itu baru terjadi. Ya, innal amra unuh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah takdir. Iya. Qadariyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Nah. Iya. Jadi mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang al-qadim, al-azali. Ya. Tidaklah Allah mengetahui kita bermajelis sekarang ini kecuali ketika kita sedang bermajelis. Ya, sebelumnya, sebelum majelis ini terjadi, Allah tidak tahu akan terjadi majelis yang seperti ini. Allah pula tidak tahu, ya, ketika di antara kita di dalam majelis ini akan apa? Meletakkan tangannya di jenggot misal, atau menggaruk-garuk, ya, kopiannya, kolansuannya, atau meletakkan tangannya di atas pipi, ya, sebagai contoh saja, kecuali setelah hal itu terjadi. Nah, dipaham ya? Nah, ini awal mula fitnah Qadariyah terjadi di kota Basra dengan membawa pemahaman yang demikian. Dipahami? Insyaallah ta'ala. Baik. Iya. Kemudian setelah itu pemikiran Qadariyah dimasyhurkan oleh murid dari Ma'bad al-Juhani yaitu Ghailan ad-Dimashqi. Sehingga menjadi tersebarlah pemahaman Qadariyah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan dengan berjalannya waktu maka muncul pemikiran-pemikiran yang nyeleneh lainnya yang timbul dari sekte Qadariyah. Ala kulli hal, awal kali pertama yang mereka ingkari adalah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ad-darajatu tsaniyah, tsalitsah wa rabi'ah. Ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alamish shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.